mana yang hanya bertawajjuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mana yang mencabangkan tawajjuh mereka atau bahkan mengalihkan tawajjuh mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah kita melihat dari keadaan kaum muslimin atau umat ini, maka beragam kaifiyah, beragam cara dalam doa yang selalu mereka lakukan, dan beragam keyakinan yang mengiringi dari doa mereka. Dan tentunya ikhwati fillah, ahlu tauhid, mereka adalah orang yang paling berbahagia dengan doa. Dan dengan doa yang benar, seseorang tidak akan celaka, atau seseorang tidak akan merugi, tidak akan celaka, tidak akan miskin dengan doa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu mengingatkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan mengiringi dari doa itu rasa takut dan tamak untuk mendapatkan kebaikan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, mensifati ahlul iman, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yad'unana khawfan wa tama'a. Yang mana segolongan orang-orang yang beriman, lambung mereka jauh dari pembaringan, yang selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut, tetapi mengiringi rasa takut itu tamak, ketamakan, tamak dengan apa yang ada di sisi Allah dari kebaikan. Dan inilah yang memilahkan keadaan orang-orang yang benar-benar menjadikan doa sebagai wasilah untuk meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tamak dengan apa yang ada di sisi Allah, yakin dari ma'rifatullah yang ada padanya, yakin dan tertanam dan bahkan bersemayam dalam dirinya, Allah maha kaya, innallaha ghani, sesungguhnya Allah maha dan maha kaya, sehingga tidak ada orang yang miskin dengan doa. Bahkan hadirin, dengan doa dia telah mendapatkan kekayaan jika dia melihat doa sebagaimana seorang hamba Allah yang melihat bahwasanya yang hakiki adalah kemuliaan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ikhwati fillah, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka selalu tersifati dengan sifat-sifat yang mulia. Orang yang berdoa kepada Allah, ahlul iman, selalu dan selalu mereka mengiringi doa mereka dengan beragam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah sifati mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba bergegas dalam mewujudkan, merealisasikan kebaikan-kebaikan, al-khairat. Selalu ketika mendengarkan apa yang Allah cintai, sampai kepadanya perkara-perkara yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, maka mereka bergegas. Dan itulah sifat para sahabat generasi yang pertama, yang selalu pertama dalam kebaikan-kebaikan. Setelah itu Allah katakan, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Mereka selalu berdoa kepada Allah. Perhatikan hadirin, orang yang beriman menjadikan doa sebagai kekayaan, menjadikan doa sebagai kekayaan dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita ingatkan, tidak akan miskin ketika seorang itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan fi'il mudhari', wa yad'unana, sebagaimana diingatkan di dalam usul tafsir, dengan dikembalikan asal daripada makna bahasa, bahwa fi'il mudhari' menunjukkan sebuah amaliyah yang selalu berkesinambungan, sebuah rutinitas yang selalu dilakukan. Dari situ Allah berfirman, wa yad'unana, senantiasa mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kami, kepada Allah. Wa yad'unana. Ini kemuliaan mereka. Jadi diiringi dengan sifat berikutnya, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah umat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahlul iman. Oleh sebab itu hadirin, seseorang yang mengenali Allah haqqal ma'rifah, maka sungguh akan menghantarkan mereka, bahkan akan menjadi sebuah kebangkitan dalam kehidupannya yang selalu mengiringi dalam kehidupannya, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu Allah adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia. Allah adalah Al-Qawi, sehingga memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah ikhwati fillah. Oleh sebab itu, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bersemangat meminta kepada Allah dengan memberikan sebuah percontohan, gambaran. Sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, penggalan dari hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم جنكم وإنسكم قاموا في سعيد واحد ثم سألوني. Perhatikan hadirin, sekiranya orang yang pertama, dimulai daripada orang yang pertama sampai kelak orang yang terakhir, jikalau semua umat manusia ini ditambahkan lagi jinnakum wa insakum, dari seluruh jin yang pertama sampai yang terakhir, kamu, mereka semuanya berdiri di satu lembah dan semuanya memohon kepada Allah, lisannya basah untuk memohon, meminta dan meminta, sebanyak apapun yang mereka minta dari jin, dari kalangan manusia. Maka kata Rasulullah, atau Allah mengingatkan dalam hadis qudsi, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Laksana jarum dimasukkan ke samudra yang demikian luas, kemudian kita angkat. Air yang menempel di jarum itu, kemudian kita melihat air yang demikian banyaknya, apakah berkurang? Demikianlah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun, jikalau umatnya ini adalah umat yang komitmen kepada agamanya, orang yang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan keadaan mereka, karena mereka umat yang kaya ketika mereka melihat kekayaan dari sisi yang lainnya. Yang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan sebuah kekayaan yang subhanallah, ikhwati fillah, sekiranya hal ini difahami, maka manusia tidak akan berputus asa. Tidak akan berputus asa dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia memahami akan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan berputus asa dalam kehidupan ini. Kata Nabi, inni la akhsha al-faqr alaikum, lal faqr akhsha alaikum, kata Rasulullah. Tipikal seperti kalian, dikatakan oleh para ulama, kata ganti yang pertama ini diarahkan kepada para sahabat. Dikatakan lal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Subhanallah. Ternyata di situ Rasulullah mengingatkan akan makna al-ghina yang sebenarnya, kekayaan yang sebenarnya. Makanya dalam sabda yang lainnya dikatakan al-ghina ghina al-qalb, kekayaan itu berada dalam sebuah hati, dalam hati yang kaya. Dan itu tentunya adalah hati yang merasa kaya ketika hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan beberapa keutamaan doa yang dinukilkan oleh para ulama untuk meringkaskan. Ada beberapa keutamaan doa yang sekiranya ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu dan selalu bersemangat untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara keutamaan doa, mengajarkan seseorang untuk hanya menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga hadirin, seorang hamba tidak menyandarkan dalam kehidupan ini apapun yang ada pada dirinya, dalam kapasitas sebagaimanapun, tidak akan mengandalkan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan sekiranya kemenangan itu ada di hadapannya, maka tetap dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kenikmatan itu sudah berada di genggamannya pun, dia tetap meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kebaikan apa yang ada dalam genggamannya. Makanya hadirin, wajar, dan ini tentunya untuk kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila beliau selalu mengajarkan kepada kita akan beragam doa dalam semua aktivitas. Coba, aktivitas apa yang tidak diajarkan kepada kita doa dan zikir? Diajarkan kepada kita akan beragam doa, zikir, dan ini tentunya untuk kebaikan seorang hamba. Maka sepatutnya kita semuanya, ikhwati fillah, menguatkan upaya kita untuk menyandarkan kepada Allah. Kita baca warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-adhkar, zikir-zikir yang demikian banyak, al-ad'iya yang demikian banyak, doa-doa yang banyak yang diwariskan oleh Nabi. Ada dua kemenangan yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mengikuti doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kebahagiaan ketika seorang itu bisa tajridul mutaba'ah dalam semua langkah kehidupannya merupakan kemenangan. Dalam doanya dia menghafalkan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah, tidak melepaskan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dikatakan Mutarrif ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama salaf, beliau mengingatkan kepada kita, dan itu menguatkan bahwasanya benar-benar doa itu merupakan bentuk pemasrahan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau menyatakan, aku menganggap bahwasanya puncak kebaikan itu ketika orang banyaknya sholat, banyaknya puasa, dan yang lainnya dari amalan-amalan mahdhah. Akan tetapi ternyata aku dapatkan, sa'idah jima'ul khair, doa, kata beliau. Ternyata yang mengumpulkan akan sekian kebaikan, bahkan akan terkumpulkan kebaikan-kebaikan itu dengan doa. Kenapa demikian? Salat yang kita tunaikan, zakat yang kita tunaikan, puasa yang kita tunaikan, itu semuanya diterimanya atau ditolaknya itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga kata beliau, apa yang ada di tangan Allah inilah yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menunaikan akan yang wajib, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala istijabah, diterimanya dari ragam ibadah yang kita tunaikan. Makanya hadirin, kita katakan dan kita ingatkan bahwa kemuliaan orang yang berdoa dengan mengikuti doa Rasulullah, dia telah mendapatkan keutamaan di dalam mutaba'ah. Dan yang kedua, keutamaan mengikuti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih selamat dan lebih mendekatkan kepada terkabulkannya doa. Karena ada kalanya kita meminta kepada Allah, tapi cakupan dari doa yang kita minta kepada Allah ada kalanya memiliki makna-makna yang tidak sewajarnya. Ada kalanya kita meminta sesuatu yang tidak selayaknya untuk kita memintanya. Ada kini seharusnya hal itu kita minta kepada Allah, tetapi kita tinggalkan. Tetapi berdoa dengan mengikuti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terkumpul sekian kebaikan-kebaikan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat indah bagian daripada permohonan para salaf. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa mengikuti doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya memiliki harapan yang besar terkabulkannya dari doa itu. Sebagian para salaf berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika bima ista'ada bihi minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan apa yang telah diminta oleh nabimu. Aku meminta kepada-Mu ya Allah dengan segala sesuatu apa yang pernah diminta oleh nabimu. Wa a'udzu bika, dan aku memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dengan segala sesuatu yang darinya nabimu meminta perlindungan. Subhanallah. Kembali kepada inti permasalahan, doa akan menguatkan upaya seorang hamba untuk memasrahkan dirinya kepada Allah, dan ini bagian daripada tahqiq tauhid, merealisasikan kemurnian daripada tauhid. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabiullah Ibrahim akan dibakar, dan sudah tentunya dalam kondisi berhadapan dengan api. Pada saat itu turunlah malaikat, tentunya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin dari Allah, memberikan tawaran, apakah engkau memiliki hajah, apakah engkau membutuhkan aku, pertolongan dariku. Subhanallah, perhatikan. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memutus malaikat ini, Allah yang mengizinkan. Dan sekiranya Nabiullah Ibrahim meminta hajah kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan, mengizinkan tentunya. Tetapi apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Jawaban menunjukkan bahwa seorang itu tertuntut untuk memasrahkan semuanya urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Dan di situ ada kemenangan, di situ ada kebahagiaan. Maka Ibrahim menjawab, wa amma ilaik, kalau kepadamu aku tidak membutuhkan, tetapi kepada Allah aku hanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban yang merupakan contoh bagi kita. Dan sekiranya seorang hamba selalu mengingat Allah dan meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusannya, akan ada kebaikan, akan ada keberkahan. Dia menyandarkan kepada Allah sesederhana apapun dari perkara yang akan kita lakukan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin besar urusan yang ada pada kita, tentunya tertuntun untuk kita memasrahkan diri kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika perang Badar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kalau kita lihat kondisinya, tentunya beliau adalah khalilullah, kekasih Allah yang sekiranya Rasulullah mencukupkan dengan satu doa, sekiranya, kita katakan sekiranya, Ketika Rasulullah mencukupkan dengan satu doa, yaitu meminta pertolongan dari orang-orang kafir, musyrikin, Quraisy dikala itu, sebelum peperangan itu mulai, insya Allah akan memberikan kemenangan. Tapi tidak. Dan ini contoh untuk umat ini. Bagaimana bahkan dalam kondisi yang seperti itu, dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, munajat beliau kepada Allah dan istighatsah beliau kepada Allah, sekian lama beliau menengadahkan tangannya, dan bahkan tatkala sebagian para sahabat terlelap, beliau masih menengadahkan tangannya meminta kepada Allah. Bercucuran air mata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga kain yang dipakai oleh beliau turun dan dikembalikan oleh Abu Bakar di atas. Kemudian turun lagi dan dikembalikan beliau. Lamanya beliau meminta kepada Allah. Benar-benar menyandarkan urusan ini kepada Allah. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekiranya setiap kita ketika meminta bantuan daripada urusan, benar-benar kita menyerahkan hati kita, hudurul qalb, kita menghadirkan hati kita dengan sepenuh hati, kita mengarahkan kepada Allah, masya Allah, di sana akan ada keterangan, akan ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi selalu kita ingatkan, tidak ada orang yang merugi karena doa. Tidak ada ketika seorang semakin banyak meminta, akan tersia-siakan apa yang dilakukan. Nah, apalagi doa adalah ibadah. Doa itu permohonan kepada Allah. Bahkan sekedar permohonan dia kepada Allah, itulah ibadah yang agung. Dengannya seorang hamba yusab, diberikan pahala. Dengan doa yang dia lakukan, Allah memberikan pahala. Apakah ada kalanya tertunda istijabatul doa, ataukah ada kalanya Allah segerakan? Tetapi yang harus kita ingat, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan dari jenis doa yang dia lakukan ini. Makanya tidak ada yang miskin ketika seorang kaya dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahmatullahi wa iyyakum. Berikutnya kata para ulama, di antara hikmah dan kemuliaan doa, mengajarkan kepada orang tumu'nidatul qalb, damai dan tenangnya hati. Subhanallah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ketika seorang sudah memasrahkan diri kepada Allah, dan ketika mengiringi daripada doa itu ma'rifatullah, ingat, ketika seorang sudah mengenali Allah dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan al-asma wa sifat yang ada, bahkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna, fad'uuhu, mintalah kalian kepada Allah dengan asma'ul husna. Makanya nama-nama Allah yang bukan sekedar nama, tetapi nama yang tentunya di dalam nama itu, di sana ada sifat-sifat yang mulia dan agung yang Allah miliki. Maka ikhwati fillah, ketika ini yang mengiringi doa, maka akan ada tumu'ninatul qalb. Hati itu sudah tenang. Kalau dia sudah memasrahkan kepada Allah, tenang. Kenapa demikian? Dia ingat apakah tertunda harapan dia? Ataukah Allah segerakan yang sudah bersemayam dalam hatinya? Apa yang Allah tentukan itu adil. Apa yang Allah tentukan itu merupakan bentuk keadilan Allah. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sebenarnya dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, penggalan dari hadis, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah yang mengharamkan kezaliman. Bagaimana mungkin dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan? Kemudian dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi keimanan dia dari perkara al-qadha wal-qadar akan semakin menguatkan dia, sehingga ketenangan itu semakin dia rasakan dalam kondisi apapun, dalam sesulit apapun. Bahkan ketika para sahabat berada di tengah peperangan yang ada kalanya kekurangan akan senjata ataupun perkara-perkara yang lainnya, yang bahkan ada kalanya para sahabat berangkat peperangan dalam keadaan tidak memiliki sandal ataupun alas kaki, kemiskinan yang ada. Ada kalanya mereka bergantian dalam mengendarai, tetapi adanya doa yang selalu mengiringi mereka, adanya doa yang selalu mengiringi mereka, ada tumu'ninatul qalb, ada tenangnya hati. Dia sudah pasrahkan kepada Allah. Kalau sekiranya dia mati, dia memohon, matinya adalah kesyahidan, menjadi orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kemenangan, dia mengharapkan kebaikan dan keberkahan dari kemenangan itu, sehingga tidak berkecil hati dengan apa yang Allah akan tentukan, memunculkan tumu'ninatul qalb, tenangnya hati. Hadirin, ini yang harus kita ingat. Perkara berikutnya, kata para ulama, yang ketiga, kemuliaan daripada doa, dikatakan oleh para ulama, itu akan menguatkan as-silata billah, menguatkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. As-silah, menguatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia memohon kepada Allah, semakin banyak zikir dia kepada Allah, akan semakin erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sedikit doa dia kepada Allah, doa yang tentunya dengan sebagaimana disifati oleh para ulama dengan huzurul qalb, bukan doa dari seorang yang lahin, yang lalai dari doanya. Ketika seorang itu semakin sedikit doa dia atau kecil harapannya, hakikatnya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa, kata para ulama, itu bagian daripada zikir yang sangat agung. Doa itu bagian daripada zikir yang sangat agung. Karena doa dia mengingat Allah, bahkan bagian daripada bukti seorang hamba mengingat Allah adalah doa. Bahkan ketika seorang yang menjauh, bahkan sombong daripada doa, Allah ancam untuk masuk ke neraka jahannam. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati, orang yang sombong daripada berdoa kepada-Ku, Allah katakan, sayadkhuluna jahannam madakhirin, kelak dia akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina. Makanya Allah berkata dalam Al-Qur'an, Allah mengingatkan dalam ayat yang lainnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah katakan, orang yang berpaling daripada mengingat-Ku, mengingat Allah, dan perkara zikir yang paling mulia di antaranya adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Maka seorang yang berpaling daripada mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan sebuah kehidupan yang sempit. Sekiranya kita dapatkan orang yang mana mereka seakan-akan bersukaria dengan dunia yang ada pada mereka, dengan senyuman yang seakan-akan mewakili daripada kesenangan, selama orang ini jauh daripada doa, sekiranya mereka jauh daripada doa, hakikatnya senyuman adalah senyuman yang palsu. Ketika dia bersukaria, laksana kata para ulama, seperti orang yang bersukaria dengan melemparkan barang-barang yang najis sama mereka. Wallahul musta'an. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, kekuatan hubungan seorang hamba kepada Allah itu bisa kita lihat tentunya, bisa kita ukur pada kehidupan kita pribadi, dengan sejauh mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ akan terpilahkan sebagaimana dalam mukaddimah kita ingatkan, terpilahkan antara ahlu tauhid dan orang-orang yang ada pada dirinya kekacauan ataupun kerusakan dalam perkara tauhid. Coba perhatikan, ketika seorang bertawajjuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lihat keterikatan dia akan selalu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekiranya dia mencabangkan kepada Allah dan yang lainnya, maka yang dominan dan akan lebih menguasai hatinya adalah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat orang yang memasang apa? Batu cincin. Mungkin dia berkata, ini hanya wasilah saya, kembalikan ini hanya kepada Allah, Allah yang menentukan. Ini hanya wasilah katanya. Bahkan ada kalanya dicampur syubhat. Apa salahnya kalau seandainya Hajar Aswad memberi, Allah berikan kelebihan dan keutamaan, Allah berikan pada batu akik saya kelebihan dan keutamaan, demikian syubhat mereka. Sekiranya mereka masih menyatakan demikian, ini hanya wasilah, Allah yang menentukan, tetapi dalam realita yang ada, tiga sifat yang kita sebutkan tadi lebih dominan mengarah kepada barang itu. Coba, kalau seandainya batu cincin itu hilang, atau apa yang dikatakan yang jimat itu hilang, nampak keresahan pada dirinya, gundah gulana, kalut. Kenapa? Ada yang hilang. Karena dia merasa percaya diri ketika barang itu bersamanya. Dia merasa kuat ketika barang itu bersamanya. Dia merasakan sebuah ketenangan kalau barang itu bersamanya. Subhanallah. Dan itulah, kalau kita lihat secara lebih khususnya kepada orang-orang ahlu syirki wal dhalal, kepada orang-orang pelaku kesyirikan, maka sepenuhnya mereka akan menyandarkan kepada selain Allah. Bahkan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka sudah terarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, membuktikan kuatnya hubungan seorang hamba dengan Allah itu ketika dalam keadaan sulit dan ketakutan. Mana yang lebih dominan untuk dia mendekat? Apakah dia kembalikan kepada Allah sehingga muncul ketenangan, ataukah yang lainnya? Ini perlu kita perhatikan. Makanya, masya Allah, contoh yang sangat sederhana. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, Allah katakan bahwasanya tipu daya syaitan itu dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah, Allah katakan. Yang sehingga dengan lemahnya yang ada pada mereka, Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bahkan dalam ayat yang kalian yang lainnya Allah ingatkan, fattakhidhuhu aduwwa. Posisikan syaitan sebagai musuh. Tetapi ada kalanya ketika itu terjadi pada kita, realitanya sebagian ada ketakutan yang tidak sewajarnya, yang seharusnya kepada Allah teralihkan. Dalam kan diajarkan semua, bahkan dalam kondisi yang mungkin akan ada kekhawatiran, Rasulullah mengajarkan sebagaimana Rasulullah menyatakan di dalam fikih dibahas, apa hukum menempati rumah yang kosong tidak berpenghuni? Tengah malam, kehujanan, kita ingin berdoa, tidak ada tempat kecuali rumah kosong, tidak ada listrik, hujan, dan harus berteduh di tempat itu. Apa doanya? Bahkan sebelum kita bicara apa doanya, pertanyaan kita, berani atau tidak berteduh? Ini pertanyaan kepada ahlu tauhid, kepada pengikut Abu Bakar dan Umar. Nah, sekiranya tengah malam, gelap gulita, hujan, tidak ada tempat berteduh. Hanya ada tempat rumah kosong, tidak memiliki lampu, tidak ada cahayanya, bahkan mungkin dikenal dengan tempat angker. Siap untuk berteduh ya kawan? Buktikan kelaki-lakianmu atau buktikan tauhid yang ada. Masya Allah. Kan dalam fikih sudah ada rumah yang maskunah dan ghairu maskunah. Maksud ghairu maskunah yaitu yang tidak ditempati oleh manusia. Yang ada kalanya berarti ditempati oleh jin. Mungkin karena semua yang kosong, hati yang kosong ditempati jin. Nah, bahkan yang suka menyanyi selalu bersama dengan apa? Nah, tidak ada yang lebih kosong daripada orang yang bersukaria dengan perkara yang haram. Makanya sampai dikatakan, kalau seandainya harus takut kepada syaitan, kata para ulama, paling takut itu pergi ke pasar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, abghadul ard ilallah, bumi yang paling tidak suka oleh Allah itu pasar, pusatnya syaitan. Yang paling suka oleh syaitan. Demikian. Kembali kepada inti permasalahan. Diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk seperti itu, apa doanya? Masuk rumah yang kosong. Pertama kali apa? Assalamualaikum. Nah, ada penghuni atau tidak? Kalau dijawab bagaimana? Alhamdulillah, berarti dia mendoakan kita. Iya kan? Jazakumullah khairan. Demikian. Kemudian masuk. Kemudian baca, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri. Makhluk selesai. Pernah waktu tsunami, ada seorang, masya Allah, pakai pakaiannya sama, masya Allah berleher, ketika mengangkat mayat di tempat yang memang menurut orang agak angker, belum ada yang memindahkan, masya Allah, zikirnya pun sudah bercabang. Tolong, tolong, jangan diganggu. Subhanallah. Kepada siapa dia mentolong? Di mana Allah? Mana perwujudan tauhid dia kepada Allah? Mana? Kalau sudah takut kepada musuh yang Allah katakan, fattakhidhuhu aduwwa, bagaimana menang? Makanya ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan Adam, anak Adam. Dikatakan oleh para ulama bahwa secara umum kemuliaan anak Adam atau kemuliaan manusia itu lebih tinggi daripada jin. Nah, daripada jin. Lebih tinggi. Yang sehingga dari perkara ini juga yang menjadikan iblis dan seluruh anak keturunannya yang mengikutinya memiliki kedengkian sehingga mereka menganggap manusia itu hina atau jatuh dalam kehinaan. Makanya hadirin, dan itulah yang sekali lagi mungkin jauh dari kita, yang perlu kembali untuk kita latih. Kalau di kalangan para salaf, tak kala mungkin dengan apa yang kita katakan, bahasa kita ada penampakan. Nah, maka pada saat seperti itulah kemenangan bagi mereka yang melihat dari kalangan para ulama. Kenapa? Berarti ini dalam kondisi yang paling lemah. Musuh kalau sudah menampakkan, ingat ketika kejadian apa? Akan dihancurkannya berhala apa? Al-Lata atau Uzza? Atau Manat? Mana ya kawan? Manat, Lata, Uzza, Hubal atau apa? Ketika akan dihancurkannya berhala Uzza, yang kemudian tiba-tiba keluar seperti wanita yang berambut panjang dan memiliki taring, maka saat seperti itu kesempatan bagi Khalid ibn Walid. Nah, saatnya dia ambil pedangnya, kemudian apa? Ditebaskan dan hilanglah. Dan memang demikian diajarkan. Bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita melihat syaitan, saatnya ambil apa? Ambil apa? Langkah seribu. Nah, ambil batu, dilempar. Rasulullah pernah suatu saat ada jin yang kemudian dia apa? Ditahan oleh Rasul sampai air liur daripada jin itu apa? Terasa dingin di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata, kalau tidaklah didahului oleh saudaraku, siapa maksudnya? Nabiullah Sulaiman. Coba perhatikan kekuatan tauhid yang merupakan rekomendasi Rasul kepada para sahabatnya, bahkan anak-anak kecil yang hidup di kala itu. Kata Rasulullah, aku akan ikat kamu di tengah-tengah kota dan akan di permainan anak-anak kecil. Menjadi apa? Permainan anak-anak kecil. Subhanallah. Kembali kepada permasalahan, as-silatu billah itu akan semakin kuat kalau dia hanya mengarahkan kepada Allah. Tapi ketika sudah bercabang kepada yang lainnya, kita akan lihat yang dominan, dia akan mendekat kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwati billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa dalam semua bentuk amaliyah, dalam semua aktivitas. Dia serahkan semuanya kepada Allah sehingga seorang itu menyandarkan kepada dirinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan orang ini, subhanallah, kalau Allah tinggalkan walaupun sekejap, apa jadinya orang ini? Maka kesombongan kepada Allah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Baik, itu yang ketiga, yaitu taqwiyatus silati billah, akan menguatkan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah doa berikutnya, kata para ulama, yang selalu akan mengiringi orang yang melakukannya, akan memberikan kekuatan hati, akan memberikan quwwatul qalb. Dan ketika hati ini sudah memiliki kekuatannya, subhanallah, Hadirin, pandangan orang yang kuat hatinya karena menyandarkan kepada Allah, itu perilakunya menakjubkan. Dan sisi pandangnya itu demikian menakjubkan karena dia melihat hanya apa yang ada di Allah. Coba perhatikan kembali lagi kepada contoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebelum itu dia disebutkan dalam ayat, Allah mengingatkan bagaimana Allah itu yuthabbit, menguatkan, mengokohkan hati-hati orang yang beriman. Allah kokohkan mereka. Yang tentunya subhanallah izzas dari kekuatan jiwa. Menjadikan gerakan kehidupannya penuh dengan keyakinan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, mereka akan jauh dari sifat keterputusasaan dan tidak akan berkecil hati walaupun ahlu dunia menampilkan mereka dengan apa yang ada pada mereka. Karena memang kalau seandainya orang yang menampilkan dunia itu adalah orang kafir, wajar, karena kekuatan mereka hanya kekuatan dunia. Dan itu yang sanggup mereka tampilkan, yang sangat lemah dan hina ini yang mereka tampilkan. Subhanallah. Dan mereka memang demikian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yukhawifuna awliyah. Mereka selalu berupaya untuk memberikan rasa takut kepada para wali-walinya, tapi sedikit pun tidak memberikan dan tidak menyisakan rasa takut pada diri mereka. Sejak zaman dahulu, sebagaimana kisah Rabi' ibn Amir, mereka tampilkan parade pasukan. Harapan mereka bisa mengkerdilkan hati para sahabat. Tapi lah, seperti tidak bisa mengkerdilkan. Walaupun mereka bermulut besar, kata mereka, menanggapi kalau kiamat itu akan terjadi, katanya, tanggal 21 bulan apa? 12, tahun 2012, berarti kapan? Kemarin. Yang aneh, ini perlu lagi kajian usulul salasah. Ada seseorang ikhwah menulis SMS kepada kita, kirim SMS, mungkin menjadikan risau juga apa yang selalu dia baca, dan ini imbas membaca perkara-perkara yang seperti ini. Dia, betul Ustaz, gimana sih sikap kita terhadap apa yang dikatakan kiamat katanya terjadi di tanggal 21. Ada SMS lain yang masuk, apakah benar itu akan terjadi? Ini apa seperti ini? Subhanallah. Ketakutan yang sangat memalukan dan memilukan. Mungkin tidak pernah selesai membaca al-usulah salatah. Bagaimana rukun iman kepada yaumul akhir. Subhanallah. Dikatakan dengan sombongnya dan mulut besarnya mereka, sekiranya mau, coba perhatikan, sekiranya orang-orang Amerika itu mau dengan nuklir yang ada pada mereka digabungkan dengan nuklir yang ada dan yang dimiliki oleh Korea dan Prancis, kalau seandainya mereka mau sekali tekan, maka sudah tidak akan ada lagi yang dikatakan bumi, katanya. Ini yang mereka tampilkan dari kesombongan. Dan seakan-akan ini, Masya Allah, mewariskan juga kegundah-gundahan. Hati-hati kalau kamu bicara, bicara kita rekam dari satelit langsung sampai ke Amerika direkam. Hati-hati kamu, Masya Allah. Dengan perkara seperti ini kita akan ditakuti. Yang seharusnya kekuatan jiwa kita sandarkan kepada Allah. Setiap hari dikumandangkan, bahkan dia berkata dalam setiap sholat dia mengumandangkan Allahu Akbar. Di mana kebesaran Allah? Subhanallah. Letih kiranya dia selalu membaca Allahu Akbar, tetapi tidak mewariskan sebuah kekuatan jiwa yang seharusnya menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah lupa? Sebagai dalam tanda-tanda hari kiamat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menundukkan, Allah yang menundukkan dari peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan menunjukkan yang benar-benar ini menguatkan jiwa seseorang, antum perlu perhatikan. Kekuatan yang paling besar jika kita menghitung dari duniawiyah, itu yang paling kuat adalah pasukan siapa? Romawi atau Persia? La. Kata Rasulullah, Ya'juj wa Ma'juj. Itu yang paling kuat, yang paling dahsyat, yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pasukan kaum muslimin, yang di situ ada Al-Imam Mahdi, ada Isa alaihi salatu wassalam, tidak lagi sanggup untuk menghadapi mereka secara fisik dari kekuatan fisik mereka. Apa yang menjadikan mereka kalah? Bergerak pasukan kaum muslimin naik ke sebuah tempat yang tinggi untuk menyelamatkan dari keganasan, keberingasan Ya'juj wa Ma'juj. Sudah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Di sana mereka mengangkat tangan kepada Allah dan berdoa. Yang kemudian setelah itu dengan doa Allah hancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Semua ini kisahkan sangat terperinci, kisah Ya'juj wa Ma'juj. Apa yang menghancurkan? Siapa yang menghancurkan? Allah. Setelah apa? Doa. Setelah doa dia kepada Allah, maka doa itu memberikan kekuatan jiwa yang menakjubkan, sehingga tidak berkerdil atau tidak mengkerdil hati mereka. Sekiranya mereka menampilkan apapun yang mereka miliki, selalu yang ada dalam hatinya bahwa kekuatan dan kebesaran itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pernah saya sampaikan kisah, dan kiranya berulang kali pernah saya sampaikan bagaimana kekuatan doa yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau menceritakan kisah peperangan antara tentara salib dengan kaum muslimin. Antara tentara salib dan kaum muslimin. Maka di waktu itu kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Secara kekuatan zahir berhasil kaum muslimin menguasainya. Tapi di kala itu tentunya peperangan di padang pasir. Siapa yang mendapatkan sumber air, maka ini merupakan poin kemenangan. Kalau sudah menguasai sumber air, berarti apa? Ini sudah kemenangan. Karena kalau musuh sudah kehausan, habis airnya, tidak akan bisa melanjutkan. Kecuali lari atau kalah dalam peperangan secara fisik. Maka pada saat itu, di saat gencatan, orang-orang salib, tentara salib meminta izin untuk mengambil air dari sumber air yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin sepakat menolak. Apalagi tidak boleh tentunya memberikan sesuatu yang akan membantu kekuatan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Di saat yang sebelum lagi seperti itu tentunya dalam perangan. Maka ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kaum muslimin menahan permintaan mereka, menolak permintaan mereka, berilah pendeta di tengah-tengah mereka Kemudian mereka berdoa kepada Allah untuk meminta diturunkan hujan. Fasqahum. Maka Allah pun turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Subhanallah. Sekiranya kita mengukur kemenangan itu dari dunia, wah berarti Masya Allah. Tetapi alhamdulillah, dunia bukan bukti bahwa Allah cinta kepada seseorang. Sekiranya Allah menganugerahkan apa yang ada ini kepada mereka semua yang dari perkara dunia, itu bukan bukti tanda cinta kepada Allah. Sebagaimana Allah murka dan melaknat Qarun walaupun Allah memberikan dunia padanya. Maka untuk menguatkan yang mungkin ada kalanya menyisakan gundah gulana di kaum muslimin, bagaimana dia orang kafir meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan, yang sebenarnya itu kembali kepada rububiyatullah. Kembali kepada apa? Rububiyatullah. Karena Allah ketika menciptakan, maka Allah yang mengaturnya dan Allah yang menguasainya. Allah yang menentukan rezekinya. Allah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Allah yang mengangkat penyakit. Allah memberikan kekayaan. Allah yang menjadikan mereka miskin dan yang lainnya. Itu adalah rububiyah al-ammah. Maka berdirilah seorang alim. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang di dalamnya termuat nasihat kepada kaum muslimin bahwa hal itu bukan bukti bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Yang kemudian dia berdoa kepada Allah untuk Allah tampakkan pembelaan. Maka subhanallah, selesai. Ulama ini berdoa kepada Allah, tiba-tiba Allah datangkan angin yang memporak-porandakan pasukan mereka dan akhirnya hancur kekuatan mereka dengan tanpa adanya peperangan dari kaum muslimin di saat itu. Subhanallah. Yang mengatur semuanya adalah Allah. Kalau Allah ingin menghancurkan, siapa yang bisa menghalangi? Sehebat apapun mereka. Dan sekiranya Allah ingin menganugerahkan kepada kita, siapa yang bisa menghalangi? Allah Maha Kaya. Di sisi Allah kerajaan langit dan bumi yang tidak bisa dibatasi. Allah yang memiliki segala-galanya. Subhanallah. Makanya apa yang dikatakan oleh para ulama, doa itu akan memberikan kekuatan jiwa ketika benar-benar dia menengadahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hikmah dari doa. Hikmah daripada doa yang selanjutnya dikatakan melatih seseorang untuk selalu bersabar. Melatih seseorang untuk selalu bersabar. Subhanallah. Keterkaitannya pun kalau kita lihat juga dengan perkara tauhid. Karena seseorang itu wajib bersabar tentunya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang dengan keadaan apapun yang ada pada dirinya wajib untuk bersabar dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan ketentuan itu merupakan hikmah yang besar untuk dia menengadahkan tangannya kepada Allah, tidak sombong kepada Allah, meminta dan selalu meminta kepada Allah dalam keadaan apapun dia bersabar. Makanya ikhwati fillah, ketika kesabaran dari seorang hamba yang selalu menengadakan kepada Allah ini, maka akan memunculkan sebuah keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menentukan kecuali apa yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah tidak akan tentunya berbuat zalim seperti kita katakan dari ketentuan yang telah Allah tentukan atau apa yang akan Allah tentukan untuk hamba-Nya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis mengingatkan kepada kita, yustajabu lil 'abdi ma lam yasta'jil, kata Rasulullah. Yustajab, akan dikabulkan. Dan hak mengabulkan hak Allah. Apakah Allah tunda, apakah Allah tahan, ataukah Allah segerakan? Hak Allah, Allah yang Maha tahu. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hamba-Nya. Tapi ingat, apa yang kita minta dari sisi Allah, apapun itu, ingat, Allah akan kabulkan ma lam yasta'jil, selama hamba ini tidak tergesa-gesa. Subhanallah. Bersabar. Tetapi tentunya jangan disalahfahami. Yang kemudian dialihkan kepada perkara yang lainnya. Lah, ini dalam perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Saya sering meminta kepada Allah, bahkan setiap hari saya meminta, bahkan saya berdoa kepada Allah. Wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Tapi saya sabar kok. Ya saya masih seperti ini, katanya. Kapan Allah tentukan saya baik, saya akan menjadi baik, katanya. Ini bukan yang diinginkan dari makna hadis. Dan sekiranya itu yang diinginkan dalam makna hadis, tentunya terjadi kehancuran dalam beragama. Makanya ingat, hadirin rahimanallahu wa iyyakum, bahwa ketentuan Allah merupakan ketentuan yang terbaik. Dan itu melatih seseorang untuk bersabar dan bersabar, tidak berputus asa. Yang sehingga hikmah dari kesabaran, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menikmati sekecil apapun, sesederhana pun dari apa yang Allah anugerahkan. Sehingga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menguatkan hatinya untuk qanaah. Ini kesabaran. Ikhwati fillah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk berdoa sebagaimana doanya Musa ketika Bani Israel meminta kepada Musa, meminta makanan dalam keadaan sulit ketika akan perang. Apa yang mereka minta? Wahai Musa, doa kepada Rabbmu. Semoga Allah, minta kepada Allah, semoga Allah turunkan, minta kepada Allah untuk supaya menurunkan makanan. Sebenarnya dalam surat Al-Ma'idah, فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ, ya Allah turunkan ma'idah, hidangan. Dari mana hidangan itu? Dari langit. Sekiranya itu Rasulullah mau melakukannya tatkala beliau dalam keadaan sulit, niscaya Allah akan kabulkan. Tidak kurang daripada 2 tahun sebelum masa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasul mengalami himpitan. Dari himpitan ekonomi tentunya, yang sangat tentunya, kalau kita melihat dari takaran kita, bukan sekedar krisis ekonomi, tetapi puncak dari kemiskinan dan kefakiran di kala itu. Tetapi al-fakr daripada perkara dunia. Yang sehingga Rasulullah dan para sahabatnya ketika diembargo, dan dilarang semuanya untuk melakukan hubungan perniagaan, memberikan bantuan, memberikan apapun kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Harapan mereka akan mati dalam kelaparan. 2 tahun Rasulullah bersabar, memakan pelepah-pelepah kurma yang dihancurkan dengan air zam-zam. Atau dengan air untuk supaya bisa masuk ke mulutnya. Ketika mereka mendapatkan daun yang masih bisa mereka makan, mereka makan. Yang sehingga dalam Sahih Al-Bukhari, hatta kunna nabidu kama badatil ghanam, yang sehingga kotoran kami itu seperti kotoran kambing. Tapi mereka bersabar. Yang mereka minta kepada Allah adalah kokohnya hati mereka di atas keimanan. Dan itu yang selalu dan selalu mereka minta. Menakjubkan ya ikhwah. Kalau ketika kondisi yang menghimpitnya dari perkara dunia yang ada, tetapi yang dia minta adalah kokohnya hati di atas keimanan, itu menakjubkan. Yang sehingga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan, tegarkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Tidak ada kenikmatan dan puncak kenikmatan, kelezatan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, melebihi ketika hati ini merasakan kelezatan keimanan. Kalau lisan bisa merasakan kelezatan daripada makanan, tetapi akan berujung dengan kelelahan. Sekiranya hawa nafsu kita puaskan untuk mendapatkan kelezatan, akan berujung tentunya dengan kehausan, kelelahan. Tetapi ketika hati merasakan kelezatan keimanan, terus akan bercahaya. Ketika hati merasakan kelezatan keimanan, subhanallah, kebahagiaan itu akan dia rasakan. Walaupun mungkin ada orang lain melihat dalam kondisi seperti itu, mungkin dia akan menatap dengan belas kasihan. Tetapi tidaklah sama orang yang merasakan kelezatan keimanan dengan hati, menghadapi kehidupan dengan hati, dengan orang yang menghadapi kehidupan dunia dengan mengejar. Hadirin rahimallahu iyyakum, ini yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit pun para sahabat ketika bahkan mereka mengalami siksaan yang seperti itu. Ketika Rasulullah melihat Bilal dalam keadaan disiksa, ketika melihat sebagian para sahabat Sumayyah, bahkan bagaimana melihat keluarga Yasir, perhatikan, di hadapan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Yasir tidak hanya disiksa, bahkan ibundanya Ammar ditusuk dari arah belak, dari belak bagian bawah dengan tombak sampai tembus ke atas. Yang kemudian ayahnya diikat kakinya kepada satu kuda, kemudian satu lainnya diikat kepada kaki kuda yang lainnya, kemudian kuda itu dilarikan dengan arah yang berbeda. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah menyatakan, ya Allah, kebalkan tubuhnya? Ya Rasulullah, jadikan tubuhnya tetap. Lah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, sabran ya ala Yasir, sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai alu Yasir. Allah memintakan kepada Allah kekuatan jiwa pada dirinya, kekuatan di dalam beragama yang menjadikan dia sabar dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Sekiranya Rasulullah berdoa kepada Allah, kebalkan tubuhnya, akan kebal. Doa seorang Nabi istajab. Tetapi hadirin, terbiah Muhammadiyah, terbiah yang diajarkan oleh Rasulullah, terbiah yang selalu mengajarkan dan membimbing manusia untuk mentauhidkan Allah dan menyandarkan urusan kepada Allah. Makanya ya ikhwati fillah, ingat di dalam Al-Quran, Allah katakan dan Allah kabarkan, ketika musuh-musuh Allah dalam keadaan mereka menanamkan rasa takut kepada orang-orang yang beriman, memberikan rasa ketakutan dengan menampilkan kekuatan yang ada pada mereka dan berkuasanya orang-orang kafir. Tetapi Allah katakan, Allah kabarkan apa yang ada pada mereka. Subhanallah. Ketika mereka ingin menampilkan dari kekuatan yang ada pada mereka dan ingin memberikan rasa ketakutan kepada kaum muslimin dengan dunia dan kekuatan dunia yang ada pada mereka, Allah katakan fazaduhum imana. Ancaman dan ancaman dan ancaman mereka menambahkan kekuatan jiwa mereka dan keimanan mereka. Semakin bersabar, bahkan semakin kuat kekuatan keimanan itu bertengger dalam dirinya. Ini pengaruh daripada doa. Dan sebagaimana kita katakan bahwa doa, hikmah daripada doa adalah seseorang akan terbimbing, terarahkan untuk selalu bersabar dengan apa yang Allah tentukan. Hadirin, apakah maknanya dalam apa yang disebutkan berarti kita tidak berupaya, kita tidak berusaha? Lah, bukan seperti itu. Seorang wajib menempuh upaya dan asbab. Tetapi selalu mengingat asbab yang dia tempuh berada dalam bingkaian syariah, bingkaian syar'i, bimbingan Allah, dan tidak bersu'udzan, tidak berburuk sangka dari ketentuan Allah tatkala dia telah melangkah dan menempuh di batas kewajiban untuk dia menempuh asbab. Hadirin rahimallahu iyyakum, ini sebagian hikmah daripada doa. Dan tentunya di sana ada hikmah-hikmah yang lainnya yang berkaitan dengan doa. Dan sekiranya kita semuanya menelusuri akan untaian mutiara salaf yang berkaitan dengan hikamud doa, yaitu hikmah-hikmah daripada doa, sangat menakjubkan, yang kesemuanya adalah bentuk realisasi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang benar-benar membasahi lisannya untuk berdoa kepada Allah, tidak merasa lelah dengan doa, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Dan sebagai penutup, ingat, tidak akan miskin seseorang dengan doa, tidak akan lemah seseorang dengan doa. Bahkan dalam keadaan apapun, ketika dia benar-benar berdoa kepada Allah dengan sifat-sifat yang telah kita sampaikan, dia adalah orang yang kaya. Tidak ada yang melebihi kekayaan daripada orang yang kaya dengan doa. Karena doa adalah ibadah. Bahkan doa, sebagaimana Mutarrif ibn Abdullah, jima'ul khair, merupakan puncak dari beragam kebaikan yang ada. Dan apa yang ada di tangan Allah tentunya merupakan kewajiban kepada kita semuanya untuk kita memintanya, dan itu dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan langkah kehidupan kita tentunya dengan doa, dan semua kita mampu untuk bersabar dengan semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya dan menganugerahkan ampunan kepada kita semuanya. Wa aqulu ma tasma'un wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.